sudah sangat menderita sekali. Jangan kita tambah lagi penderitaan ini. Pertikaian permusuhan mari kita sudahi. Jangan sampai bangsa kita musnah tiada arti. Marilah ciptakan negeri ini tentram, agar kedamaian kita rasakan. Katanya negeri kita sudah lama merdeka, tapi masih ada orang-orang yang teraniaya. See you.